Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanabidina a'zakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith as-sadis wal khamsun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke 556. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi ramadan wa huwa shaim. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif wa qala at-Tirmidzi la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercelak pada waktu Ramadan dalam keadaan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Berkata At-Tirmidzi, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab celak ini. Nah, hadis ini dhaif. Wa fil iktihal lis-sha'im wa lil iktihali lis-sha'im qawlani. Dhahaba ba'dul ulama ila al-man'i minhum al-Imam Ahmad wa Ishaq wa Sufyan wa Abdul Mubarak. Masalah hukum bercelak untuk yang sedang puasa, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, melarang orang yang sedang puasa untuk memakai celak. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Sufyan, dan Ibnu Mubarak. Fadhahaba jumhur ulama ila jawaz sedangkan jumhur ulama berpendapat boleh orang yang sedang puasa tercela. Qala Al-Bassam rahimahullah, Al-Hadith allati tujizu al-iktihala lis-sha'im, al-ahadith allati tujizu al-iktihala lis-sha'im, wal-ahadith allati tamna'u minhu, wal-ahadith allati tamna'u minhu kulluha ahadith da'ifah. La taqumu biha hujjah litarfa'i. Kulluha ahadith da'ifah. La taqumu biha hujjah litarfa'i. Hadis-hadis yang membolehkan tercela untuk orang yang sedang puasa dan hadis-hadis yang melarangnya semuanya dhaif, tidak bisa dipakai sebagai hujjah oleh kedua belah pihak. Fas sahih ma dhahaba ilaihi jumhur ulama, min istishabi al-bara'ati al-asliyah. Min istishabi al-bara'ati al-asliyah. Maka yang benar ialah pendapat jumhur ulama, yakni menggunakan kaidah al-bara'ah al-asliyah, yakni hukum asal sesuatu itu apa? Boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Artinya tercela bagi yang sedang puasa itu boleh, tidak membatalkan puasa, tapi menggunakan dalil al-bara'ah al-asliyah, yakni hukum asalnya itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dalil yang melarangnya dhaif, dalil yang membolehkannya juga dhaif. Maka kita pakai kaidah asal al-bara'ah al-asliyah. Ada asalnya suatu itu apa? Boleh, sehingga tidak membatalkan puasa orang yang tercela ketika sedang berpuasa. Nah, qala rahimahullah al-hadith as-sabi wal khamsun wa khamsumia, hadis yang ke-557 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa huwa saqahu. Muttafaqun alaih. Walil hakim, man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata wa huwa sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa ketika puasa kemudian makan dan minum, maka hendaknya melanjutkan puasanya. Sesungguhnya dia telah diberi oleh Allah makan dan minum. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan karena lupa sebelum waktunya, ya, maka tidak ada qadha dan tidak ada kafarat baginya. Hadis ini sahih. Naam. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula, anal aqla wasyurba min al-amid al-dhakir al-mukhtar yufsitu siyam. Makan dan minum yang dilakukan oleh orang yang sengaja, al-amid al-dhakir, dalam kondisi ingat, al-mukhtar, tidak dipaksa, maka merusak puasanya. Asalnya andal akla wasyurba minan nasi, oke, ya min an nasi la yufsidu shaum. Makan dan minum dari orang yang lupa tidak merusak puasa. Ats-tsalitsah, adamu fasadis saum, adamu fasadis saumi minal akli wasorbi bisababin nisyan, rahmatun wa taysiran minallahi ta'ala. Tidak batalnya puasa dengan sebab makan dan minum karena lupa, termasuk bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah loyo, haus dan dahaga, lapar, kok lupa makan, kenyang, seger, nah, terus melanjutkan puasa lagi. Itu merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat karena pada saat itu dia puasa dalam keadaan kenyang. Kemudahan karena lupanya tadi tidak dianggap oleh Allah, sehingga dianggap sah puasanya untuk dilanjutkan. Barakofikum. Qala rahimahullah, al hadis ats-tsamin wal khamsun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-558. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درأه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأأله أحمد وقواه الدارقطني. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qadha atasnya. Dan barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan dirinya, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan dianggap cacat oleh Imam Ahmad, namun dianggap kuat oleh Ad-Darqutni. Al-hadis hasan. Fi fawaid. Al-faidatul ula, anna man ghalabahu al-qay, fasaumuhu sahih, fala qada'a alaih. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka puasanya sah dan tidak ada qada' baginya. Astaniyah, anna man istaqa'a wa talaba khurujahu fasada shaumuhu fa'alaihi al-qadha lita'ammudihi al-fitra lita'ammudihi al-fitra. Orang yang sengaja muntah dan berusaha mengeluarkan muntahnya, maka batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Baik. Ini ada pertanyaan. Kalau kita mendapati orang yang lupa ketika berpuasa, lalu dia makan dan minum, apakah kita wajib mengingatkannya jika kita melihatnya? Nah, barfi. Jadi kalau kita tahu dia itu sedang puasa dan kita yakin dia lupa, maka kita ingatkan bahwa dia sedang puasa. Kenapa kok makan, minum? Nah. Disyariatkan. Tapi tak wajib. Kenapa? Bisa jadi memang dia sudah batal puasanya. Nah, sekalian makan, gitu ya. Mungkin ada yang punya pertimbangan. Biar dia menikmati rezeki dari Allah sepuasnya. Ya. Kalau sudah habis puas berarti kasih tahu, ya. Kamu tadi itu puasa. Daripada dihentikan tengah jalan, ya. Kalau kita tahu maka diingatkan. Tapi mengingatkannya tidak wajib karena kita tidak tahu dia itu lupa atau memang sengaja, ya. Apakah batal puasa orang yang menelan dahaknya? Nah, tapi sebaiknya jangan ditelan. Nah, dikeluarkan biar tidak membahayakan pernafasan. Nah, baik. Tapi kalau ada ludahnya orang kemudian dimakan gini, batal. Wallahu ta'ala alam. Jika istri memandikan jenazah suaminya atau sebaliknya, apakah boleh suami istri tadi melihat auratnya? Apakah diselimuti? Kalau suami istri bebas. Nah, baik, sebagaimana ketika masih hidup, apalagi sudah mati, ya. Tapi kalau selain suami istri, lah, sebagaimana yang telah kita contohkan pada beberapa hari yang lalu, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.